بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد جماعة مجلس تعليم يعني رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله باب وصية للنساء حديث 281 وعن أمر بن الأحواس الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح باب berbuat baik kepada wanita hadis 281 Dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada berkhutbah. Setelah beliau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selesai memberi peringatan dan nasihat, beliau bersabda, "Ingatlah, berpesan baiklah terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya mereka memerlukan perlindunganmu. Sedikitpun kalian tidak boleh berbuat kejam terhadap mereka kecuali mereka telah nyata melakukan kemaksiatan. Jika mereka melakukan kemaksiatan, janganlah kamu menemani mereka di dalam tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bila mereka telah taat, janganlah kalian berlaku keras terhadap mereka. Ingatlah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu juga mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian atas mereka, mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar kalian, dan tidak boleh mengizinkan siapapun yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah hendaknya kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik-baik kepada mereka." Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hasan. Hadis Amr bin Ahwas menerangkan tentang isi khutbah Rasulullah SAW di Haji Wada. Haji Wada adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Disebut wada karena Rasulullah SAW mengisyaratkan kata-kata perpisahan dengan para sahabatnya dengan ucapannya, ya ayuhan nas la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, wahai sekalian manusia, kemungkinan saya tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Itu isyarat bahwasanya Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut haji wada. Isi dari khutbah haji wada adalah momentum yang sangat mendasar di dalam Islam, kesempatan yang sangat berharga bagi Rasulullah SAW untuk menerangkan pondasi Islam, yaitu dimulai dari rumah tangga dan dimulai dari seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan baginya seorang wanita dan dia berstatuskan sebagai kepala keluarga. Makanya Rasulullah SAW memberi wasiat seperti ini. Wasiat ini didengar oleh puluhan ribu telinga dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, sekaligus menghapuskan kebiasaan orang-orang jahiliyah terhadap wanita, dari pelecehan, dari perbudakan, dari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para wanita yang selama ini manusia hidup dengannya. Adalah wanita di zaman jahiliyah diperlakukan secara tidak adil. Wanita dijadikan sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, bahkan bisa diwariskan, dan begitu seterusnya. Dan penyampaian Rasulullah SAW di hadapan puluhan ribu sahabat Rasulullah yang mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kebanyakan orang-orang jahiliyah sebelumnya adalah penghapusan dari zaman gelap menuju zaman Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW di haji wada ini menghapus riba, karena memang jahiliyah terkenal dengan riba. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya riba Abdul Muttalib, sesungguhnya riba telah aku letakkan di bawah kakiku ini. Sesungguhnya riba yang aku letakkan dan aku hapuskan adalah riba Abdul Muttalib. Riba yang dilakukan oleh kakeknya Abdul Muttalib, dia hapuskan, kemudian diletakkan di sini. Tidak ada gunanya sekarang, semuanya hapus. Seakan-akan Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut untuk menyampaikan bahwa tidak ada sekarang penaklukan kecuali Makkah. La hijrata ba'dal fath. Rasulullah SAW juga menyampaikan beberapa hal yang sangat penting ketika penaklukan kota Makkah dan haji wada. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada aturan kecuali aturan Islam. Sebagaimana tidak ada kota sekarang ini kecuali kota Islam. Makanya Makkah dan Madinah Allah Subhanahu wa taala jamin sampai akhir zaman bahwa dia tetap Islam. Nah, di antara yang disampaikan ini adalah mewasiatkan kepada laki-laki untuk berbuat baik kepada wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innama hunna awanin 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Sesungguhnya wanita di dalam Islam adalah mutlak milik suaminya. Seakan-akan semua perkaranya setelah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya adalah milik suaminya. Awan, dia adalah tawanan yang Allah percayakan kepada kalian. Maka perlakukan dia, karena dia memang tidak memiliki siapa-siapa, dengan baik. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan wanita dengan cara yang baik, cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan hak seorang istri yang harus dijalankan oleh seorang suami. Dan juga Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadis ini, hak suami terhadap istri. Hak suami terhadap istri. Hak suami di sini diterangkan bahwa ketahuilah sesungguhnya bagi kalian atas wanita kalian hak, dan wanita kalian atas kalian hak. Maka hak kalian terhadap mereka yaitu tidak diperkenankannya ranjang kalian diinjak oleh seseorang yang kalian tidak sukai. Dan ini kinayah, kata kiasan, kewajiban bagi seorang istri untuk menjaga kehormatannya. Sesungguhnya dirinya sekarang setelah dia dihalalkan untuk seorang suami, tidak dimiliki untuk semua orang. Kan tapi hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu suaminya. Pelecehan terhadap dirinya berarti pelecehan terhadap suaminya. Maka wajib baginya untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan saja untuk menjaga dirinya, kan tapi untuk menjaga martabat dan nama suaminya. Haknya ini. Maka menjadi mutlak, syarat menjadi seorang wanita salihah adalah bisa menjaga kehormatannya. Dan dia adalah satu dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 kelompok yang mendapat perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu seorang wanita atau seorang pria yang diajak oleh seorang laki-laki yang mempunyai ketampanan dan martabat dan kedudukan, kemudian dia mengatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang maknanya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa khadra' ad-diman, jauhilah kalian memilih seorang gadis khadra' ad-diman. Dijawab, ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu khadra' ad-diman? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'atul jamilah fi mambati su, seorang wanita cantik di keluarga yang buruk. Seorang laki-laki, seorang bujangan, hendaklah dia jangan tertipu dengan kecantikan seorang wanita melebihi dia mendahului nasabnya. Dia harus menjaga nasab, karena al-irqu dassas, sesungguhnya aliran darah itu mengalir ke keturunan. Jika seandainya keluarganya baik, maka baik anaknya kemungkinan. Kan tapi jika seandainya keluarganya buruk, maka kemungkinan juga wanita itu akan buruk juga. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang termulia. Beliau mengatakan, wulidtu min nikahin la min sifah. Wulidtu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan dari nenek moyang yang semuanya menikah. Tidak pernah keturunan Rasulullah SAW Allah pilih dari perzina. Maksudnya, bukan orang tuanya Rasulullah SAW yang berzina. Maksud yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dilahirkan mulai zaman Nabi Adam AS sampai beliau, semua orang tuanya dilahirkan dari pernikahan. Dilahirkan dari pernikahan, tidak dari zina. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih hal yang sangat sulit. Kita bisa saja orang tua kita 7 keturunan tidak semuanya sah anaknya. Tetapi pada keturunan ke-8 belum tentu. Rasulullah SAW Allah khususkan untuk apa? Agar mempunyai irq, mempunyai nadi yang bersih, mempunyai urat yang bersih, jauh dari kotoran. Yaitu apa? Yaitu dilahirkan semua keturunan yang menjadi nenek moyang Rasulullah SAW dari pernikahan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan buruknya syu'um, celakanya sebuah perzinaan karena itu. Di dalam hadis dhaif dikatakan, Seseorang yang berzina, dia akan diperlakukan nantinya dari keluarganya sekalipun sampai 7 keturunan juga akan dizinai juga. Dia kan dizinai juga. Jangankan permasalahan zina, dosa saja yang dilakukan akan berpengaruh pada keluarga kita, Sebagian salaf mengatakan adnabtu dzamban. Saya melakukan satu dosa, maka kelihatan dari wajah istri saya dan dari binatang saya lihat wajah itu. Saya lihat wajah dosa yang saya lakukan tersebut nampak di wajah istri dari perlakuan kita. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan juga hadis dhaif, uffu ta'uffu nisa'ukum. Syekhul Islam mengatakan hadisnya dhaif kan tapi maknanya sahih. Jagalah kehormatan kalian, niscaya istri-istri kalian akan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan sangatlah penting. Bagaimana bahaya tidak menjaga kehormatan? Bahayanya kisah yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya dapatkan istri saya dari bawah laki-laki lain? Maka Rasulullah SAW diam. Sepulangnya dia dapatkan istrinya sebagaimana apa yang dia sampaikan. Menjaga kehormatan ya ikhwan sangat penting. Makanya pada zaman sekarang ini seorang pemuda harus selektif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang pezina tidak akan menikah kecuali dengan pezina yang sesamanya. Para ulama panjang lebar tentang masalah ini. Apa yang dimaksudkan oleh Allah? Apakah ini pengkhabaran atau larangan? Kalau pengkhabaran maka maknanya mustahil seorang yang berzina kecuali dia akan menikah berzina juga. Ini pengkhabaran. Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina wanita tidak akan menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau musyrik. Sebagian para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau dia maksudnya pengkhabaran, berarti Allah memustahilkan adanya seseorang yang berzina kecuali istrinya nantinya akan berzina juga, atau dia akan menikah dengan seorang yang mantan berzina. Dan ini sangat berat. Dan itu saya tidak condong dengan pendapat ini. Akan tetapi maknanya adalah larangan. Seseorang yang berzina tidak layak kecuali dia mendapatkan pezina yang serupanya. Maka anda wahai seorang mukmin, jangan menikahi pezina tersebut. Menunjukkan masalahnya apa? Masalahnya seseorang yang sudah berzina sulit untuk lepas dari berzina, terutama wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mulai dahulu dengan wanita, az-zaniyatu. Karena yang paling banyak adalah wanita yang berzina. Dan tidak akan mungkin terjadi perzinahan kecuali wanita yang memberi kesempatan. Sebagaimana Allah memulai pencurian dari laki-laki, karena yang banyak yang mencuri adalah laki-laki. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Kan tapi pezina Allah mulai dengan wanita. Harus dilepaskan dari kesusahan keluarga. Dikatakan, dan ini yang oleh ahli sejarah, sebanyak itu musibah yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW, dilempari kakinya berdarah, dicela, disebut seorang penyihir, disebut seorang penyair, dicaci, dilemparkan pakai kotoran unta. Tidak ada yang terberat daripada istrinya dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang terberat oleh Rasulullah SAW kecuali ketika istrinya dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay dan sebagian kecil sahabat Rasulullah SAW. Ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Berat bagi seorang laki-laki yang mempunyai sifat ghayur, cemburu terhadap istrinya. Kan tapi mungkin hal yang mudah bagi seseorang laki-laki yang dayuth, yang tidak mempunyai cemburu terhadap istrinya.